Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, saya Adi Hidayat, izin menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, diberikan petunjuk dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita punya berita yang sangat membahagiakan, disertai dengan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam program karantina virtual, bahkan di masa pandemi kita mengadakan karantina khusus bagi para pecinta Al-Quran yang ingin menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan, terbawa sampai kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetap hadirkan program 30 hari menghafal Al-Quran 30 juz, alhamdulillah. Dan dari sekian peserta yang ikut di Ramadan kemarin, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa berkahi. Dan saya sangat bahagia sekali ada yang mencapai hafalan 30 juz dalam 21 hari, 25 hari. Ya, bahkan ada yang usianya sudah mencapai 59 tahun. Masya Allah. Yang ikhwan saya lihat ada satu 59 tahun, yang akhwat ada 55 tahun. Ya, 55 tahun dapat hafal Quran 30 juz dalam 25 hari. Semoga tetap rajin menjaga memurajaah sampai semua kita kembali pada Allah dalam kemuliaan. Saya ingin informasikan teman-teman yang kemarin telah berhasil, ini kami berikan sertifikat ya. Ini belum sanad, baru sertifikat tanda telah tuntas mengerjakan program. Nanti kalau ingin mengambil sanad, bisa nanti yang ikhwan dengan saya, yang akhwat juga nanti bisa dengan dibantu musyrifah yang lainnya untuk disalurkan ya, dalam bacaan-bacaan yang tersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai dengan jalur sanadnya masing-masing. Baik, ini ada akhwat saudari Aulia Rahma ya, Masya Allah, ini hafal Quran dalam 21 hari yang diselenggarakan di bulan Ramadan. Kemudian ada saudari Khairiyah gitu kan, kemudian ada Nabila dan yang lain-lainnya. Saya kira tidak bisa disebutkan satu persatu. Ini ada 15 orang alhamdulillah berhasil mendapatkan hafalan Qurannya dengan baik. Dan saya menginginkan semua kita punya semangat yang sama ya. Jadi saya ingin berikan kesempatan kepada seluruhnya. Dan alhamdulillah Masya Allah sangat terbuka peluangnya teman-teman sekalian. Kita mengalokasikan waktu sepenuhnya membuat divisi khusus, ada musyrifin, musyrifat, dan juga buku pedomannya yang tiga ini ya, yang saya coba usahakan bagikan dengan gratis ya, sebaik yang bisa kita dapati. Ini alhamdulillah sudah dapat khusus dari hak cipta ya, di Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah dapat dari surat pencatatan ciptaan. Jadi hak ciptanya sudah ada. Ini metode ya yang dimaksudkan, bukan kalau Quran enggak ada hak cipta. Ya kalau mushaf enggak ada hak cipta, ini untuk metodenya. Maksudnya supaya tidak dimanfaatkan pada hal-hal yang tidak baik. Karena ini kita daftarkan sudah ada tiga, karena tiga buku, tiga paket, jadi tiga. Maksud saya ingin berkontribusi lebih. Jadi kita coba cetak, kita bagikan gratis ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ke kampus-kampus. Kami ingin anak-anak mahasiswa kita yang di kampus itu sambil kuliah, sambil menghafal, lulus di wisuda IPK 4 alhamdulillah, dan hafidh gitu kan, dan hafidhah insyaallah. Nah teman-teman, saat ini kita tetap cetak. Nah, anda jangan ragu kalau anda ingin jadi bagian dari peserta, hubungi aja ya ke Quantum Ahyan Institute atau lewat ILC. Nanti paketnya kita sediakan, kita kirimkan gratis. Teman-teman tinggal ongkos kirimnya aja. Ini nanti insya Allah kita tetap cetak terus. Ya kalau teman-teman mau bantu juga, alhamdulillah silahkan. Ini kami sediakan nomor rekening ya, bisa dilihat di sini ya. Rekening Bank Syariah Mandiri BSM kode bank 451. Nomor rekening 7123985634. Saya ulangi 7123985634 atas nama Ita Haryati. Anda tambahkan untuk wakaf paket hafalan Al-Quran. Penting untuk diketahui bahwa kami tidak menghadirkan program-program yang sifatnya hanya untuk mengumpulkan dana, tidak ya. Begitu ada kegiatannya kami sampaikan, kalau tidak ada kami tidak sama sekali untuk menyampaikan atau menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berdonasi ya. Jadi ini hanya untuk kita, mudah-mudahan jadi jariah, dan memang akunnya juga spesifik hanya untuk ini saja. Ya, jadi teman-teman sekalian silakan kita bergabung ya, yang sudah di STWH lanjutkan ya, karena itu lebih spesifik, karena ada tahsinnya, ada setorannya dengan rekaman dan macam-macam. Tetap semangat Insya Allah nanti kalau situasi sudah mulai enak, nanti bisa langsung dengan saya juga. Dan di luar pandemi kita sudah ada tempatnya masing-masing. Sekali lagi selamat kepada 15 orang ini. Saya sangat berbahagia. Semoga memberikan kebahagiaan pada orang tua masing-masing juga. Kemudian bagi yang belum silakan bergabung. Gratis kok. Bukunya gratis diantarkan. Teman-teman tinggal ikut ya metodenya. Dan semoga Allah muliakan kita semua. Untuk yang di Mira, siap-siap. Hari Senin kita akan berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.